Sabang sampai Merauke. Perkenalkan nama aku Lil Mamat, asal dari Jawa Barat. Ingin menyampaikan bar dengan berbanyak manfaat. Gasin saja. Dari Jawa Barat makan lontong sayur tiap saat. Jangan lupa gorengan dan kopi hitam hitam yang pekat. Orang-orang bilang Lil Mamat gak bisa nge-rap apala. Kau ini tidak mau menjaga budaya bangsa. Asik dari Sunda. Asik dari Sunda. Wah, asik dari Sunda. Wah. Sosok bahasa Inggrisnya Diberi yang sangat sudah tengerti. Diberi bahasa sudah tengerti Malih kudu menghormati. Menjaga budaya bangsa. Budaya bangsa. Asli di Sunda. Asli di Sunda. Asli di Sunda. Asli di Sunda. Fuck that all shit, man. Hey. TV. Ada motor di luar, Bester TV. Hayu. Tiap pagi ku bangun pagi untuk sahur di Ramadan ini. Jangan lupa ku buka YouTube lagi. Langsung saja ku buka Bester TV. Ada Imas Kemal Maksian Ganjut, ada Dada Rosi Kini Garut. Lagunya bagus, bagus, takkanlah sama lirik Lemonadut, yeah. Langsung saja aku buka lagu pertama. Dilemawat lagi nge-rap apa-apa aja. Jangan lupa buka lagi Dada Rosi Kin. Ku suka lagu Dada Rosi Kin karena sangat inspiratif, edukatif, informatif, dan ekonomikatif, ya. Semuanya ada di Bester TV, ya. Edukasi di Bester TV nomor satu. Bahasa kasar pun jadi lembut atuh. Tenang saja kalian, jangan banyak harapan kepada channel lain. Pusatkan saham kalian di Bester TV. Aku suka Bester TV. Aku suka Bester TV. Aku suka Bester TV. Pesawat tapi tara flexing. Maneh nu boga HP Apple flexing rek nah gitu. Jadi ulah flexing barudaknya. Hayu balik di ka lagu. Hey. Ku bawa Shoti jalan ke Cibaduyut. Pulang-pulang dianya sakit perut. Di jalan kita ketemu orai kabut. Lanjutkan deui bari ngopi jeung udut. Ku bawa Shoti ke Cibaduyut. Eh pulang-pulang dianya sakit perut. Di jalan kita ketemu orang kadut. Lanjutkan deui bari ngopi jeung udut. Rantainya gampang nolo, anti pakai Shimano. Gue Sun Mori, setel reggae bilang woyo. Beli Brompton dari hasil jual tanah. Diem-diem jangan ketahuan mama. Agar supaya bisa riding berjamaah. Pagi ke siang rumput aspalku jelajah. Gue ke kiri, gue ke kanan. Basmi polusi, nge-vap kemudian. Tetap patuhi, rambu lalu lintas. Kurangi emisi tapi tetap obesitas. Hey. Mas sepeda di pagi hari. Eh ketemu banyak hal. Ketanya jatuh, jatuh lagi. Tenang saja ada betadi. Mas sepeda di pagi hari. Eh ketemu banyak hal. Ketanya jatuh, jatuh lagi. Tenang saja ada betadi. Ya sudah, karena hal orang ngopi lah ngopi.